Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Para kiai, para ulama, para asatidah, para akademisi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dan memulai konferensi pers ini, di mana konferensi pers ini adalah atau tentang penolakan atas ide atau propaganda internasionalisasi Haramain, ya, dua kota suci yang sempat menjadi isu di luar, ya, isu di luar atau di beberapa media di luar, walaupun di dalam negeri tidak terdengar. Ya, nah karena itu mungkin ada yang bertanya, ini awalnya seperti apa? Nah awalnya sebetulnya di Indonesia ini hampir tidak ada yang dengar, kecuali beberapa aktivis medsos membaca ada acara di UI oleh sebuah yayasan yang tidak diketahui ya secara luas, ya bahkan orang UI, ketua jurusan Asia Barat, ya, Dr. Muhammad Lutfi, saya tanya, tidak pernah dengar ya tentang acara itu. Nah, acaranya adalah mereka membicarakan lagi tentang ide internasionalisasi pengelolaan dua kota suci. Ternyata ini memang bukan untuk konsumsi di dalam, ya, tapi dibuat untuk di luar. Dan saya dengar ada satu dua tempat lagi di luar negeri dibuat yang sama, untuk dibuat seolah-olah isunya internasional. Ya, nah yang bagi kita para ulama, ya para kepimpinan ormas, ya para akademisi, tentu merasa terganggu dengan info itu, seolah-olah Indonesia terwakili oleh mereka dan setuju akan internasionalisasi itu, ya. Padahal itu adalah isu yang dibuat oleh satu kelompok diskusi, ya. Satu kelompok diskusi, ya, yang sebetulnya tidak banyak dikenal. Nah, ternyata setelah dilihat, ini kelompok diskusinya memang ada di antara mereka adalah orang Syiah atau pro Syiah. Ya, itu yang kedengarannya. Dan karena itu, agar ini tidak menimbulkan simpang siur dan tidak justru merusak citra Indonesia di mata dunia, apalagi Indonesia ini yang mayoritas, ya, atau dia adalah negeri Sunni, ya, maka diperlukan konferensi pers dari para ulama. Dan yang ingin melakukan ini boleh dikatakan semua ormas-ormas Islam di Indonesia. Hanya memang untuk kehadiran tentu para tokoh, terutama orang kiai-kiai sepuh, itu sulit untuk hadir. Tapi mereka sudah mengirimkan video-videonya yang kita bisa putar. Ada Profesor Dr. Yunahar Ilyas mewakili Muhammadiyah, tegas-tegas beliau mengatakan Muhammadiyah menolak itu. Terus kemudian ada Kiai Haji Abdul Samad Bukhari, Ketua MUI Jawa Timur yang merupakan tokoh sepuh NU juga. Kemudian ada Prof. Maman dari Persis. Ada banyak sekali, termasuk akademisi-akademisi, termasuk Agim. Insya Allah sebentar kita akan putar di sini. Nah, tapi karena Ustadz Bakhtiar Nasir, ya, yang salah seorang inisiator konferensi pers ini, ada kegiatan lain, ya, maka kita akan persilahkan dulu Ustadz Bakhtiar untuk memberikan sambutan, ya, tentang masalah ini. Lalu akan kita lanjutkan dengan pembacaan dari naskah press conference dari ormas-ormas Islam, baik dari MUI, MIUMI, Robito dan lain-lainnya. Pada Ustaz Bakhtiar kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam hal ini atas nama Ketua Alumni Madinah University di seluruh Indonesia sekaligus Sekjen MIUMI, Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia, melihat fenomena sekelompok kecil diskusi yang bisa saya katakan sama sekali tidak mewakili sedikit pun mayoritas bangsa ini karena hanya sebuah kelompok diskusi yang berwacana, lalu kemudian menggembar-gemborkan seakan-akan sedang mewakili Indonesia. Dalam hal ini, kami melihat jika memang itu ada benarnya, mungkin OKI sudah lebih dahulu dalam rapat-rapat internasionalnya. Tetapi ini sudah sekian lama, dan itu memang tidak ada masalah. Jadi ini mengindikasikan adanya segelintir orang yang mungkin di backup satu kepentingan, ya ingin eksis barangkali, dan sama sekali tidak mewakili kepentingan Indonesia. Untuk itu, atas nama Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia, demi tetap berlangsungnya pembangunan di sekitar Haramain dan tetap lancarnya peribadatan umat Islam seluruh dunia, khususnya Mekah dan Madinah saat umroh maupun haji, maka Saudi Arabia yang sudah jelas-jelas mengeluarkan segenap potensinya dengan semua kekurangan, mengeluarkan segenap harta benda yang dimiliki walaupun dalam negeri sendiri membutuhkan, dan betul-betul berjuang keras tahun demi tahun, perkembangan dan perbaikan kita lihat di depan mata, maka hal ini mungkin sudah sejalan sejak dahulu kala, bahwa memang suku Quraisy yang sudah ditakdirkan Allah tinggal di sekitar Ka'bah, falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya, sejak zaman Rasulullah SAW, dan memang ini sudah berjalan lama. Yang kedua, di masa sahabat, bahkan ketika di kepemimpinan Umar bin Khattab, ketika kekhalifahan sudah mencapai 2/3 dunia, yang para sahabat itu dikenal sangat berpegang pada syura atau musyawarah, pun tidak pernah terfikir musyawarah untuk mengelola Haramain ini secara bersama-sama. Jadi secara teks-teks agama tidak ada sebetulnya yang bisa membenarkan perilaku yang sudah hendak ditontonkan oleh sebagian kecil ini. Dan kalaupun ada kepentingan bersama, saya kira selama ini Saudi Arabia selalu membuka diri, dan sudah ada konferensi-konferensi internasional, rapat-rapat internasional, bahkan mengakomodir kepentingan masing-masing negara. Kita Indonesia bahkan bolak-balik minta kuota agar disesuaikan, dan itu seringkali kita mendapatkan kemudahan-kemudahan. Jadi sekali lagi, apa yang sudah berjalan dan diselenggarakan oleh Saudi Arabia, khususnya dalam mengelola Al-Haramain, saya kira ini masih relevan untuk terus berlangsung dan kita dukung bersama. Saya Bakhtiar Nasir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Bakhtiar Nasir, Sekjen MIUMI sekaligus Ketua Asosiasi Ketua Ikatan Alumni Madinah, Universitas Madinah Saudi Arabia. Sekarang kita ingin membacakan ya naskah pernyataan dari ormas-ormas Islam dan para ulama ya yang telah dihimpun dari banyak sekali ulama dari hampir semua ormas Islam di Indonesia. Kami rangkum dalam bayan ini, dalam pernyataan ini. Akan dibacakan untuk bahasa Indonesianya oleh Ustadz Nazar Haris. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazar Haris, Wakil Ketua Umum Majelis Ormas Islam, akan membacakan press conference sekaligus Ketua Umum Persatuan Umat Islam akan membacakan press conference yang disepakati oleh Majelis Ormas Islam MOI, Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia MIUMI, dan Rabithah Ulama Wadu'at ASEAN. Bismillahirrahmanirrahim. Press conference menolak internasionalisasi dua kota suci dan pengelolaan haji dan umroh. Munculnya propaganda tentang internasionalisasi penyelenggaraan haji dan urusan dua tanah suci Mekah dan Madinah membuat kami umat Islam Indonesia merasa perlu menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. Satu, internasionalisasi penyelenggaraan haji dan urusan dua tanah suci Mekah dan Madinah akan menimbulkan problema besar dan persengketaan serta perselisihan yang sangat berbahaya. Menolak semua upaya untuk internasionalisasi penyelenggaraan haji dan urusan dua tanah suci Mekah dan Madinah dari pihak atau negara manapun juga. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya persilakan Dr. Ahmad Fauzi Tijani membacakan naskah dalam bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'tamar As-Sahafi an rafdi tadwin al-Haramain al-Sharifain wa idaratil hajj wal-umrah. إشارة إلى إثارة موضوع تدوين الحرمين وإدارة الحج والعمرة فنحن المسلمين في إندونيسيا نصدر بيانا عن النحو الآتي أولا إن تدوين الحرمين وإدارة الحج سيحدث مشاكل كبيرة وخلافات عظيمة ونزاعات خطيرة مما يسبب ويهدد بحدوث الفوضى أثناء أداء الحج وقد يؤدي إلى زعزعة استقرار أمن الحرمين والمناطق حولهما ثانيا إن المملكة العربية السعودية حكومة قد قامت برعاية الحرمين الشريفين وترميم المسجد الحرام والمسجد النبوي وتوسعتهما أضعافا كثيرة وإنشاء ما يلزم من الطرقات والمرفقات العامة الضخمة لتسهيل أداء الحج والعمرة على أفضل مستوى ومتميز ولا تزال تواصل تطويرهما يوما بعد يوم ثالثا بناء على ما ذكر أعلاه فإنه لا حاجة ولا مبرر لتدوين شؤون الحرمين وإدارة الحج والعمرة رابعا ولذا فإن إندونيسيا ممثلة في علمائها وزعمائها وشعبها ترفض كل محاولات تدوين الحرمين وإدارة الحج والعمرة من أي جهة أو دولة كانت حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وفقد في جاكرتا 29 جماد الأولى 1439 هجرية والموافق 15 فبراير 2018 ميلادية. Syukran Dr. Ahmad Fauzi. Ustaz, kita apa? Dipersilakan Ustaz Bakhtiar dengan tempat. Baik, setelah pembacaan ini ya, tolong nanti disiapkan beberapa video dari tokoh-tokoh supaya bisa dilihat juga nanti. Ada dari Prof. Yunahar Ilyas, ada dari A.A. Gim, ya, ada A.A. Gim, ada dari Kiai Haji Bukhari Abdul Somad, ya, Ketua MUI Jawa Timur, dan selain Ustadz Ahmad Fauzi yang jauh-jauh datang dari Madura, juga ada Ketua MUI Denpasar Bali ya lagi di perjalanan, kemudian Sekretaris GUIB Gerakan Umat Islam Bersatu Jawa Timur. Jadi ini sangat banyak sekali dukungannya. MUI ini Majelis Ormas Islam menghimpun saat ini 13 yang sudah terdaftar, yang lagi antri untuk ikut dalam MUI ini ada sekitar 20-an ya ormas Islam. Terus kemudian MIUMI Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia, serta Robitoh Ulama Wadua Jarum Syarq Asia, Ikatan Da'i dan Ulama Asia Tenggara. Ini di antara lembaga-lembaga besar yang menghimpun, di samping juga didukung ya dan dihadiri oleh berbagai kalangan ya dan tokoh-tokoh, di antaranya yang hadir hari ini Profesor Dr. Musni Umar ya, Rektor Universitas Ibnu Khaldun Jakarta ya. Di sini tentu ada di samping kanan saya Pak Aris Banaji, Wakil Ketua Al-Wasliyah. Ya, kemudian ada Ustadz. Saya Muhammad Faisal dari Pimpinan Pusat Persatuan Islam. Di belakang ada Muhammad Musafir dari Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah. Ali Zainal Abidin bin Umar Al-Attas dari FSI DPD FPI DKI Jakarta atau Front Santri Indonesia. Salman Al-Farisi Ghazali, Wakil Ketua Bidang Khilafah DPD FPI DKI Jakarta. Muhammad Ridwan Yahya, Sekretaris Umum Ikatan Alumni Universitas Islam Madinah di Indonesia. Bahtiar dari Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah. Oke Setiadi dari Pengurus Besar Matlaul Anwar. Haikal Hasan, Majelis Pelayan Indonesia dan Ketua DKI Aliansi Nasional Anti Syiah. Ilham Jaya Abdul Rauf dari Dewan Pimpinan Pusat Wahdi Islamiyah dan Dewan Pimpinan Wilayah Wahdi Islamiyah DKI Jakarta. Ya, terima kasih. Ini yang mewakili hadir di acara konferensi pers ini. Tetapi para ulama-ulama besar telah memberikan dukungannya, tapi mereka minta kalau mereka tidak bisa hadir dapat segera dilaksanakan dan nanti bisa kita lihat sebentar video-videonya. Saya kira itu, apakah video sudah siap untuk ditayangkan? Siap? Ya tolong ditayangkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Somad Bukhari, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur dan juga sebagai seorang ketua di Majelis Ulama Indonesia Pusat yang membidangi dakwah Islamiyah, ingin menyatakan bahwa pengelolaan haji di tanah suci, baik itu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan seterusnya, di dalam masalah-masalah pengelolaan haji tidak sependapat dan tidak setuju adanya internasionalisasi yang akan diurus oleh berbagai kalangan dari dunia ini. Kami lebih setuju bahwa pengelolaan itu adalah mutlak pemerintah Saudi Arabia, oleh karena selama ini telah berlangsung di dalam pengelolaan haji dengan baik dan bahkan setiap tahun menjadi lebih baik. Karena itu kami sepakat bahwa tetap Khatimul Haramain adalah Saudi Arabia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sehubungan dengan ada berita internasionalisasi pengelolaan Masjidil Haram, saya secara pribadi menyaksikan dan merasakan betapa pemerintah Saudi Arabia bertanggung jawab penuh untuk memuliakan para tamu Allah dengan terus-menerus memperbaiki semua infrastruktur maupun pelayanannya. Faktanya adalah Makkah Madinah ada dalam kawasan Saudi Arabia dan penguasa Saudi Arabia pun melaksanakan tugasnya sebagai pelayan dua tanah suci. Maka tidak ada alasan sama sekali rasanya agar pengelolaan haji di Makkah dan Madinah dikelola oleh secara internasional. Tidak ada alasan. Semoga kita tetap bisa bersatu padu agar pelaksanaan ibadah haji ini semakin sempurna, baik oleh pengelolanya yang bertanggung jawab dari Saudi Arabia maupun dari seluruh umat Islam di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang menarik, Agim mengatakan talab ta'di dual li tajwil al-haramain asy-syarifain fa tara al-jam'iyyah al-muhammadiyah fi Indonesia bi rafdiha limadha lil asbab awalan hasb al-qanun ad-dawli fa ayatu madinah taqa' fi dawlah ma tabi'ah li nizam tilka ad-dawlah fala yajuzu di dua ukhra antadakal fi syu'uniha. Hadza awalan. Tsanian, بالنسبه لتطبيق الاعمال الفقهيه حول المناسك مناسك الحج والعمره والعبادات الاخرى سوف يظهر النزاع الفقهي كما حدث في القرن الماضي حيث مثلا تقام صلاة الجمعة أربع مرات حسب المذهب الفقهي. وكذلك لا نتصور إذا رجعنا إلى ذلك المكان فكيف بإقامة الصلوات الخمس في المسجد الحرام ومناسك الحج والعمرة وزيارة المدينة وصلاة في المسجد النبوي وزيارتي لمقبرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر سوف تكون هنا نزاع والخلافات الفقهية بين المذاهب الفقهية حسب الدول الإسلامية. ثالثا واقعيا ليس هناك أي هدف مفيد لجعل الحرمين الشريفين مدينتان عالميتان، لأن المملكة العربية السعودية الحمد لله قد رتبت ونظمت كل شيء أحسن ما نتصور، وقد أنفقت المملكة العربية السعودية ميزانية ضخمة في ترتيب العبادة، ترتيب الأسكان وتطوير كل شيء لمصالح الحج والعمرة، إلا إذا كان هناك طلب لتدويل الحرمين الشريفين ليس هناك أي خلفية إلا سياسية والطوامع أو مطامع من دولة ما. هذا ترى المحمدية. Sepakat menolak ya internalisasi itu dengan berbagai alasan sudah dikemukakan ya. Prof. Yunahar Ilyas mewakili Muhammadiyah sebab beliau salah seorang ketua dan juga beliau wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia menegaskan tiga poin mengapa itu ditolak. Yang pertama, bahwa secara kesepakatan internasional kota apapun yang berada di satu negara maka dia harus tunduk di dalam aturan negara tersebut ya. Itu yang pertama. Kedua, beliau sangat khawatirkan bila ini diserahkan pada dunia internasional maka akan terjadi perbedaan-perbedaan yang luar biasa yang nanti bisa menyebabkan umat Islam berpecah. Misalnya dulu di abad ke-6 Hijriah itu sholat Jumat sampai 4 kali diadakan ya, madhab Hanafi dulu, lalu nanti madhab Maliki, lalu madhab Syafi'i, madhab Bali ya. Apakah kita mau, kata beliau, kita balik lagi ke sana ya, untuk perbedaan seperti begitu juga tentang ibadah haji, tentang pengaturan ziarah makam Nabi SAW. Ini tentu persoalan besar. Yang kedua, ketiga kata Prof. Binahar adalah bahwa tidak ada alasan apapun sebab Saudi Arabia selama ini telah melakukan pengelolaan dua kota suci ini, ya, menjaga dan mengembangkan dua masjid suci sudah dengan baik, ya. Dan kata beliau, saya curiga yang menginginkan internasionalisasi ini punya kepentingan-kepentingan politik, ya, atau kepentingan-kepentingan yang lain. Itu kurang lebih rangkumannya, ya, sehingga kami perlu menyampaikan konferensi pers ini agar tidak dikesankan bahwa Indonesia ini mendukung ide yang sebetulnya hanya akan membawa mudarat kepada dunia Islam. Saya kira ini penjelasan, dan kami persilahkan kepada para wartawan dulu, ya. Kalau ada pertanyaan, nanti akan dijawab secara bergantian oleh para ulama, para pimpinan ormas yang hadir di tempat ini, insya Allah. Saya persilahkan. Ya, silakan. Ya, kasih mic-nya. Tolong kasih mic-nya. Ini nih. Diantarkan. Sebutkan nama medianya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan, saya dari Al Jazeera TV. Saya kira debat mengenai pengelolaan tanah suci itu tidak bisa dilepaskan dari isu politik yang terjadi di wilayah Teluk. Bagaimana ketegangan antara negara-negara Teluk kemudian terus tereskalasi sehingga merembet sampai ke isu pengelolaan haji. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana tanggapan dari bapak-bapak di depan terkait pengelolaan haji yang di ada beberapa negara, salah satunya misalnya Qatar, yang jemaah hajinya tidak bisa melaksanakan ibadahnya pada tahun ini dikarenakan sebagai akibat dari ketegangan politik di wilayah Teluk. Jadi dari politik kemudian merembet sampai ke isu ibadah. Nah, tanggapan spesifik mengenai apa ya. Yang dilakukan Saudi terhadap negara-negara tersebut seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin saya yang jawab ini karena saya paling banyak mengetahui masalah itu. Yang pertama, bahwa sebetulnya isu ini bukan isu baru. Ini yang perlu diketahui. Iya. Jadi mohon maaf, ini bukan isu baru. Isu ini sejak tahun 80-an telah digulirkan, ya. Sejak adanya revolusi Khomeini, ya, ini kemudian digaungkan dan jelas sekali memang, ya, tentu motif politik untuk mengajak kepada imperium dan kepemimpinan revolusi Iran saat itu yang ingin mempunyai hegemoni di atau mempunyai tempat di secara khusus di dunia Islam. Nah, itu dan dari waktu ke waktu itu diangkat lagi, ya, diangkat lagi. Nah, mungkin memang belakangan ini mereka tertarik untuk mengangkat lagi karena ada beberapa peristiwa politik termasuk Iran sendiri, ya, jemaah haji Iran ketika ada persoalan politik dengan misalnya Saudi Arabia. Tetapi yang kita tidak boleh lupakan, kita bisa melihat bahwa penjelasan-penjelasan tentang jemaah haji, ya, baik Iran apalagi Qatar, ya, dan itu kami baca dan disebar luas, tidak ada halangan bagi jemaah itu selama mereka memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti jemaah haji lainnya, ya. Jadi itu saya sendiri pernah kuliah di sana, dan waktu ada keputusan tentang jemaah haji Iran kemudian belakang jemaah haji Qatar, itu adalah tidak ada sama sekali larangan dan halangan bagi mereka, ya, ditegaskan berulang-ulang. Kami baca, kami dengar bahwa bagi jemaah haji tidak ada masalah, ya, hanya persoalan politik antar negara saja, antar pemerintah, ya. Jemaah haji Iran akan diatur, lupa kedutaan apa, ya, pengaturannya, lalu kemudian jemaah haji Qatar itu, ya, itu telah ditegaskan mereka adalah saudara-saudara muslim sendiri yang punya hak untuk menunaikan ibadah haji sebagaimana kaum muslimin lainnya, ya. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi bagi kami tidak akan ikut serta di situ, ya. Tentu kami pun para pemimpin ormas, ya, para ulama, para dai mengingatkan pemerintah Saudi Arabia untuk tetap konsisten dengan janji itu bahwa jamaah haji selama mereka benar-benar mengikuti aturan yang berlaku, maka tidak ada diskriminasi bagi mereka. Saya kira demikian, ya. Baik, silakan yang lain. Ya, silakan kalau ada pertanyaan dari yang lain. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ide internasionalisasi dua tanah suci ini adalah ide yang sama sekali aneh dan tidak bisa diterima oleh akal sehat di seluruh dunia. Karena di semua negara yang terdapat di dalamnya tempat-tempat peribadahan bagi satu agama, itu juga tidak dilakukan internasionalisasi. Apakah Indonesia siap untuk menginternasionalisasi Borobudur misalnya? Ya. Apakah Israel mau melepas bahwa pengelolaan Palestina harus internasional? Ya. Apakah di India Sungai Gangga misalnya, apakah itu mau dilepas dalam pengelolaan internasional? Tentu tidak. Jadi hukum internasional terhadap pengelolaan kota-kota suci atau tempat-tempat suci itu tetap diserahkan kepada negara yang bersangkutan. Kalau ada perubahan cara berpikir, maka yang kita tuntut yang pertama harus direalisasi adalah pengelolaan Palestina dalam kerangka internasional. Ya, sebelum melangkah ke yang lain, sebelum kita lepas Borobudur untuk dikelola oleh internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar tambahan, sewaktu ada isu tentang ini, saya bertemu dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Saya minta pendapat beliau bagaimana? Kata beliau, itu pendapat aneh. Kita Masjid Al-Aqsa, kalau ditanya pasti yang paling berhak adalah orang Palestina. Kita bisa membantu. Ya, seperti itu. Ya, ya ini dan tadi ada yang saya lupa menyampaikan tentang jemaah haji dari Qatar. Ini bisa dicatat Mas, ya. Bahwa ternyata setelah ada masalah ya tahun ini atau haji tahun lalu, itu justru jumlah jemaah haji Qatar meningkat. Ya, dari tahun sebelumnya 1200, tahun ini 1500 lebih. Ya, ini menunjukkan sebagai bukti bahwa sebetulnya tidak ada masalah ya untuk para jemaah haji, ya. Ditambah kuotanya, ya. Saya kira seperti itu. Silakan kalau ada lagi dari teman media yang menyampaikan pertanyaan. Silakan kalau saya ya ada. Kalau tidak ada kita minta mungkin ya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap kepada internasional bahwasanya yang membangun Ka'bah dan Masjid Nabawi serta merawatnya adalah Saudi Arabia. Jadi kalau nanti diserahkan kepada internasional, mungkin bukan hanya kacau, tapi keinginan yang macam-macam yang akan merusak kondisi Ka'bah maupun Masjid Nabawi. Jadi prinsipnya ormas Islam menolak apabila pembangunan dan perawatan dua kota suci itu diserahkan kepada internasional. Mudah-mudahan kita semua mengerti umat Islam di Indonesia bahwasanya kota suci itu tetap dijaga oleh kedutaan atau oleh kerajaan Saudi supaya tetap terlaksana pembangunan dan perawatannya. Barangkali itu tambahan dari kami, Haji Aris dari Al-Wasliyah. Terima kasih Pak Haji Aris. Ada lagi yang mau menambahkan? Nah, silakan Prof. Musi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wa sadaqa wa adha wa nasara abda wa la hawla wa la quwwata illa billah. pimpinan ormas Islam yang saya hormati dan banggakan, teman-teman dari media yang saya cintai. Saya diundang di tempat ini untuk dalam rangka konferensi pers, dan saya menyambut baik karena persoalan yang dihadapi umat Islam di seluruh dunia termasuk di Indonesia bukan yang diinginkan kelompok atau siapapun juga untuk melakukan internasionalisasi Masjidil Haram dan Madinah. Itu bukan masalah karena sudah ada yang mengurusnya, dan saya sendiri bulan Maret yang lalu saya melakukan umrah, dan saya kira sudah bagus sekali apa yang dilakukan. Kalau ini kita lakukan, maka yang terjadi adalah perpecahan demi perpecahan. Setiap perpecahan itu akan mengundang intervensi kekuatan dunia luar untuk semakin menghancurkan dunia Islam. Kita lihat di Timur Tengah dengan penuh kesedihan, akhirnya yang korban rakyat. Kalau juga kita lakukan seperti itu, maka akan terjadi lagi peristiwa-peristiwa yang semakin mengerikan, dan sekali lagi umat muslimin dimanapun akan memberi simpati dan akhirnya diadu domba oleh kekuatan-kekuatan yang ingin melemahkan umat Islam. Oleh karena itu sekali lagi saya memberi apresiasi gagasan yang dilakukan oleh ormas-ormas Islam untuk membangun soliditas, membangun kesatuan dan persatuan, karena di dalam Islam itu al-ittihadu asasun najah. Persatuan itu adalah dasar untuk mencapai kemenangan. Dan banyak sekali dalam Al-Quran yang merintahkan supaya umat Islam bersatu. Dan kalau ingin memecahkan masalah umat Islam, cari apa yang paling mendasar yang harus dilakukan. Misalnya yang paling penting sekarang ini kan bagaimana kalau di Indonesia kesenjangan yang luar biasa terjadi. Kemiskinan yang masih merajalela. Kemudian apa, orang kaya semakin kaya, orang Islam dan mayoritas penduduk negeri ini masih seperti itu. Jadi kita mencari akar masalah hingga kita bisa bangkit dan maju. Dan tentu umat Islam sebagai yang terbesar di negeri ini harus berperan besar untuk membangun kebesaran negeri yang kita cintai ini. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh tambahkan, Ustaz? Ya. Baik, saya Muhammad Faisal dari pimpinan Pusat Persatuan Islam. Yang pertama, menambahkan sekaligus menegaskan kalau tadi langsung disampaikan pernyataannya, kami yakin pernyataan ini adalah pernyataan yang pertama disampaikan oleh umat Islam yang memang dalam hal ini, ya, kami berada di sini adalah mewakili umat Islam yang ada di Indonesia saja. Tapi yakin, ya kan, umat Islam seluruh dunia pun dan negara-negara Islam lainnya, ya, kami yakin kalau tidak diwarnai dengan hal-hal yang sifatnya politis, pasti semua juga sepakat dengan pernyataan yang kami buat ini. Ya, sehingga mudah-mudahan apa yang kami lakukan pada hari ini akan juga nanti bisa didengar oleh umat Islam di negara-negara yang lain, sehingga mudah-mudahan ini juga bisa menjadi satu isu yang akan menjadi perhatian umat Islam internasional. Yang kedua, ya, kalau berbicara nanti internasionalisasi itu kan berkaitan dengan masalah hukum internasional juga nanti. Ya, bisa jadi akan terkena kepada hukum, bisa jadi penjajahan juga nanti. Satu negara, ya kan, dimasuki oleh begitu banyak negara-negara yang lain. Padahal kan berbicara masalah pelaksanaan, khususnya bicara masalah ibadah haji, itu kan ada yang namanya ketentuan waktu dan ketentuan tempat. Jadi bisa dibayangkan kalau nanti internasionalisasi berarti bagaimana jadinya satu negara itu, gitu kan. Ini yang juga bisa jadi dikhawatirkan, ya kan, seperti itu. Belum lagi yang ketiga, ya, hukum-hukum Allah ini, Masya Allah, ya kan. Ya, ketika yang namanya dua kota suci itu dinodai, ya kan, kan sudah jelas dua kota suci itu hanya boleh dimasuki oleh umat Islam. Kalau nantinya internasionalisasi, bisa kita bayangkan, kan sulit untuk mengontrolnya itu, sehingga Masya Allah kita tidak mau nanti terjadi hukum Allah di situ, ya kan? Nah, itu pun yang menjadi satu kekhawatiran dari kami ini. Itu saja, terima kasih. Pak Bambang ini jauh-jauh dari Bali. Saya berikan dia, silakan. Ini Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali. Jauh-jauh dari Bali ini ingin berpartisipasi, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para mujahid, pimpinan ormas Islam yang hadir di sini, teman-teman media. Kami dihubungi jam 9.17 menit pagi. Kemudian karena demikian pentingnya, kami bergegas mencari tiket. Dapatnya jam 11.50 dan alhamdulillah siang ini tiba di sini. Sungguh amat berbahagia. Baik, terlepas dari semua yang tadi sudah didiskusikan, internasionalisasi dua kota suci Haramain ini bagi kami yang perlu diwaspadai adalah sebuah isu besar yang kemungkinan besarnya juga akan dijadikan pintu masuk. Dan pintu masuk ini tentu bagian sebuah strategi yang amat halus, dan tujuan jangka panjangnya yang kita khawatirkan long term-nya adalah bagaimana merusak Islam. Jangan-jangan Islam mau dihapus dari peta dunia. Karena internalisasi tentu ada maksud dan tujuan-tujuan yang memang harus diwaspadai, karena terbukti dalam sejarah peradaban dunia sampai hari ini, ketika belum ada isu internalisasi, sesungguhnya Haramain ini tetap terjaga stabilitasnya, bahkan umat Islam dengan aman dan nyaman bisa melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Dan tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama bagi seluruh komponen umat Islam yang ada di seluruh permukaan dunia untuk menjaga supaya dua Haramain ini terjaga kesuciannya. Janganlah yang sudah sama itu dibeda-bedakan, dan yang sudah beda disamakan. Ini prinsipnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz Haikal Hasan nih, Dr. Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menegaskan kembali apa yang dilakukan dalam konferensi pers ini, bahwa ini bukan barang baru, bahkan sebelumnya Iran di PBB bahkan secara tegas mengelola, bukan sebelum internasionalisasi adalah Iran ingin gantian mengelolanya. Jadi pada waktu itu Iran telah menyatakan ingin mengusulkan bahkan sampai lobi PBB bahwa Iran akan mengelola haji dan umroh tahun depan. Lalu kemudian diberikan lagi kepada tahun berikutnya seolah-olah penyelenggaraan sepak bola dunia. Jadi setiap tahun berganti-ganti negara yang mengelola. Ini ada arsipnya, Iranlah yang mengusulkan itu. Karena usulan ini dianggap konyol, maka Iran lagi biang keladinya untuk mengelola secara internasionalisasi melibatkan banyak negara. Lagi-lagi kita disuguhkan dagelan bahwa tidaklah mungkin Mekah dan Madinah dikelola secara internasionalisasi. Tidak mungkin. Apalagi ada hadis yang menguatkan bahwa Rasulullah SAW mengamanahkan ini kepada penduduk Quraisy. Dan bukan pula penduduk Quraisy, bahkan kunci Ka'bah pun dikelola oleh sahabat yang bernama Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un inilah sampai sekarang yang mengelola dan memegang kunci-kunci Ka'bah. Demikian dari Anas DKI kembali menegaskan bahwa ini adalah upaya dagelan yang dikelola dan dimanage dan didukung oleh siapa lagi kalau bukan Syiah yang gemar sekali untuk memecah belah umat Islam. Takbir. Allahu Akbar. Baik, silakan kalau ada dari rekan media lagi, ya, yang menyiapkan pertanyaan, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nizar dari Salam Online. Begini Ustaz, untuk menegaskan tadi pertanyaan dari teman dari Al Jazeera tadi, bahwa memang politik ini Saudi dengan negara-negara yang dianggap rival begitu bisa cenderung untuk melakukan larangan-larangan itu. Terbukti kemarin Iran sempat dilarang jamaahnya lantaran ada konflik dan juga tragedi di Mina. Dan juga kemarin Qatar juga. Nah, ini usulan untuk Saudi sendiri dari para ulama sendiri, jika terjadi di kemudian hari konflik-konflik dengan negara-negara teluk atau negara-negara yang lain mungkin di Asia, di Eropa dan lain sebagainya, apa yang perlu dilakukan? Karena mengingat bahwa jika dilakukan pelarangan atas jamaah, contoh Iran, bolehlah Saudi dengan Iran itu menjadi rival gitu kan. Nah, tapi bahwa kenyataannya di Iran pun masih banyak orang-orang Sunninya gitu kan, bukan tidak semuanya Syiah, dan orang-orang Islam yang tidak terlibat dengan politik. Nah, itu pertama usulannya apa untuk Saudi sendiri, rekomendasinya. Dan yang kedua, ada isu ini juga dikemukakan oleh sebagian kalangan bahwa Saudi selama ini terlalu memaksakan madhab gitu. Juga isu-isu Wahabi juga dikemukakan oleh mereka bahwa memang di Saudi ini di Masjidil Haram khususnya terlalu memaksakan madhab gitu. Dan tadi juga sempat saya mendengar gitu isunya, dan ini ramai juga di Twitter gitu kan, bahwa kenapa tidak di Mekah ini, di Masjidil Haram ini dilaksanakan seperti abad ke-6 itu, sholatnya bisa 4 kali. Bisa berbagai mazhab. Dan juga gini, bahwa isu-isu Wahabi yang sesat dan juga dianggap ini itulah dia oleh kalangan di Indonesia khususnya gitu, ini bagaimana tanggapannya Ustaz? Dan juga ini Ustaz terakhir, bahwa kedepannya gitu pengelolaan Masjidil Haram ini hendaknya diapakan, apakah seperti sekarang saja ya, atau nanti kedepannya ada usulan-usulan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau jawab? Baik. Ya, jadi sudah kita sampaikan tadi ya, persoalan pengelolaan dua tanah suci ini, Saudi Arabia benar-benar menjauhkan dari urusan politik. Ya, kita tahu bahwa sebetulnya kalau perbedaan madhab itu dari dahulu diketahui. Bahkan Saudi Arabia pemerintahnya begitu terbuka, orang-orang yang mungkin di negara tertentu oleh kaum Sunni berharap mereka itu, ya maksudnya orang Sunni menganggap ada orang-orang dari negara mereka, baik itu karena mereka dianggap dedengkot Syiah atau ikut mazhab lain, ya kita ingin mengusulkan kalau perlu jangan maksud saya ada orang Islam ya sering ingin mengusulkan kalau perlu mereka itu diproteksi karena misalnya melakukan hal-hal yang bertentangan ajaran Islam, misalnya mencaci maki sahabat. Bagaimana mungkin ya orang yang mencaci maki sahabat ya begitu mudahnya ya seenaknya misalnya datang ke tanah suci. Itu pendapat sebagian umat Islam yang Sunni. Tapi pemerintah Saudi Arabia sendiri itu tidak pernah mempersoalkan. Jadi jamaah Syiah selama ini tidak ada masalah ya. Nah, sempat ada persoalan kalau tidak salah haji 2 tahun sebelumnya itu karena ada peristiwa-peristiwa keamanan di Saudi Arabia ya yang telah dilakukan penyelidikan oleh pemerintah Saudi, oleh kalangan independen, ditemukan bahwa ini bukan semata-mata karena jamaah Syiah dari Iran itu, tetapi dikhawatirkan ada yang memanfaatkan mereka. Karena itu bukan dilarang, hanya diperketat. Ya, hanya diperketat. Diperketat. Adapun tentang penerbangan langsung, itu memang urusan politik ya antara dua negara, tapi itu tidak ada kaitannya dengan pengelolaan tanah suci ini. Ya, tanah suci ini. Jadi saya kira itu clear ya. Dan insya Allah dunia Islam tidak akan menutup mata tentang hal seperti itu. Ada OKI dan negara-negara Islam di dunia ini tentu kalau tidak benar pemerintah Saudi mereka akan protes. Ya. Termasuk yang namanya yang dibesar-besarkan sekarang mazhab Wahabi, sebetulnya ini lebih banyak pada propaganda untuk memecah belah umat Islam. Ya. Sebab Wahabi ya dalam pengertian yang selama ini diketahui, sebetulnya itu hanya istilah yang dilekatkan kepada orang-orang yang dalam mazhab Hambali umumnya di Saudi Arabia. Sementara kita sini umumnya mazhab Syafi'i. Atau mereka mengikuti manhaj Ahlul Hadits kita misalnya di Indonesia umumnya Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan mereka ini semuanya dalam himpunan Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik Ahlul Hadits, Asy'ariyah, Maturidiyah, mereka dalam himpunan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jadi tidak pernah ada persoalan. Karena itulah tidak pernah ada protes. Coba lihat dari dunia Islam, baik di timur, Indonesia, Malaysia, Brunei yang begitu kuat mazhab Syafi'i dan Asy'ariyahnya, maupun dari wilayah selatan, Pakistan, Afghanistan yang kuat mazhab Hanafi, ya, maupun wilayah Afrika yang kuat mazhab Maliki, tidak pernah ada protes mereka dalam masalah ini. Karena melihat pemerintah Saudi tidak mempersoalkan, silakan beribadah dengan mazhab masing-masing. Tapi kalau di Masjidil Haram, itu dari zaman Nabi harus satu. Ya, jadi aneh kalau kemudian Mas lebih cenderung kepada yang abad 6 Hijriah. Abad 6 itu penyimpangan. Yang aslinya dari zaman Nabi, Khulafaur Rasyidin, ya, dan zaman-zaman kemasan Islam, semuanya harus satu. Karena Islam ini tidak boleh sebetulnya berselisih. Berbeda pendapat boleh, tapi kalau sudah sampai pengamalan yang mengharuskan satu, maka harus satu. Seperti sholat di masjid. Kita tidak seperti agama lain, ya. Ada agama lain yang tidak akan ibadah, ya, sembahyang kecuali sesuai dengan sektenya. Islam tidak mengenal itu. Islam di masjid, apapun madhabnya, harus ikut pada imam, ya, yang ada pada, bahkan para ulama dahulu menunjukkan, sekalipun dia punya madhab A, dia hadir di masjid ulama lain, umat lain yang madhab B, maka dia akan tinggalkan madhabnya sementara, ya, mengikuti itu. Dan ini dilakukan oleh imam-imam besar, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi semangat persatuan itulah yang harus dijaga. Semangat ukhuwah, bukan semangat perpecahan. Bukan untuk parade menunjukkan perbedaan-perbedaan yang nanti bisa berujung pada pertentangan. Jadi kami semua di sini, ya, para ulama, para da'i, para tokoh, para akademisi, pimpinan ormas Islam, menginginkan ini semata-mata menjaga persatuan umat Islam. Sebab kalau isu internasionalis ini bergulir, itu jangan berharap persatuan akan terwujud. Perpecahan. Pertama sekali akan dibicarakan bagaimana cara mengelolanya. Mau musyawarah saja luar biasa sulitnya. Jangan jauh-jauh kita di Indonesia. Ya, musyawarah sudah sama-sama orang Indonesia. Sama-sama timur. Ya, sama-sama muslim. Belum tentu bisa sepakat dengan suatu bentuk. Apalagi ini dunia Islam. Maka yang benar adalah seperti yang telah diwariskan oleh para ulama kita. Madhab apapun ulama besar kita dahulu, kalau datang ke Mekah, tidak pernah mereka persoalkan, ya, tentang madhab yang digunakan di sana. Saya kira begitu, Mas, ya. Mudah-mudahan, terima kasih. Nah, tadi kita sudah sampaikan bahwa kita selain berterima kasih kepada apa yang dilakukan, ya, kalau dilihat pembiayaan Saudi untuk perluasan tanah suci dan pengelolaannya itu bisa lebih besar daripada APBN. Banyak negara-negara besar yang menginginkan ada internasionalisasi itu, ya. Nah, kita berharap selain kita berterima kasih, Saudi Arabia akan tetap terus menjaga itu. Menjaga, ya, melanjutkan pemeliharaan kedua kota tanah suci ini, kedua kota suci ini, dan tetap memegang amanah ini dengan sebaik-baiknya. Sebab ini amanah tentu saja akan menjadi penilaian umat Islam dan dipertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami yakin itu. Karenanya kalau umat Islam di negeri ini dan di seluruh negeri Islam, ya, sebetulnya kalau kita baca hampir tidak ditemukan ada negara-negara Islam yang besar yang setuju dengan internasionalisasi. Mereka semua mengharapkan tetap dilanjutkan seperti sekarang ini dan kita menjaga persatuan umat Islam seluruh dunia. Terima kasih. Ya. Mungkin cukup, ya. Ya, cukup. Setelah ini kalau ada yang mau wawancara, banyak para ustadz di sini, ya, bisa masih lakukan wawancara. Terima kasih para rekan-rekan media. Semoga ini menjadi jalan untuk kita lebih menjaga persatuan di masa depan. Terima kasih para ulama, para tokoh, ya, para ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.